Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin Allahumma amin. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita bersama dalam naungan, dalam perkumpulan yang mudah-mudahan Allah ridha, Rasulullah ridha, rahmatnya yang luas sehingga kita dijadikan hamba-hambanya yang dicintainya dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan mulai acara kita pada hari ini dengan diawali membaca daripada satu amalan berupa ratibul hadir. Mungkin sebagian dari ibu-ibu yang hadir, namun juga mungkin sebagian dari kita yang hadir di sini belum mengenal apa itu ratibul hadir. Ratibul hadir adalah suatu amalan berupa zikir-zikir yang warad, yang ada riwayatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dirangkum oleh seorang tokoh ulama terkemuka yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau berasal dari kota Tarim, Hadramut, Yaman. Beliau tidak mengumpul amalan itu, wiritan itu, kecuali karena memang beliau betul bahwa di situ ada hadis-hadis tentang kemuliaannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ratibul haddad ini rangkaian wirid, rangkaian zikir yang dijadikan satu oleh untuk memudahkan kita di dalam berzikir. Karena kita misalnya pernah itu mengkaji secara global tentang wirid-wirid yang ada di khulasoh di dalam buku ini. Seingat saya, kita pernah ada daurah waktu itu dengan saya sendiri selaku pembicaranya dengan SC kala itu. Tapi saya lupa di tahun berapa ya, 2017, berarti udah 5 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Udah 5 tahun yang lalu kita menggelar tentang global daripada keutamaan pembacaan khulasoh. Jadi kala itu kita bikin daurah khulasoh. Khatib itu ada di salah satu rangkaian yang terkumpul di dalam khulasoh ini. Maka dari itu saya mengajak ibu-ibu semua yang hadir di sini untuk kita bersama-sama mengenalkan diri kita dengan wirid ini. Mengenalkan diri kita dengan amalan ini, karena ini adalah amalannya salafuna sholihin. Amalannya orang soleh dari kalangan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ratib ini, selain daripada dia berupa zikir, yang di dalamnya terkandung makna yang begitu luas, mungkin ibu-ibu boleh nanti nyimak di dalam flyer yang ada, ini di screen, atau kalau mau lebih gamblangnya lagi, untuk menghayati lebih, nanti pulang dari sini beli buku ini. Wirid yang terkandung di dalam ratib. Jadi pengarang ratib ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kisahnya. Ada seorang datang kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, lalu mengeluh. Kala itu di zamannya beliau, ada ajaran-ajaran sesat yang mulai melanda negeri tersebut. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ingin membalikkan aliran orang yang sudah lurus menjadi bengkok. Diberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, ilmu-ilmu yang tidak dilandaskan oleh pertanggungjawaban. Mereka menyesatkan, paham-paham aliran yang enggak benar. Orang ini lalu bilang, "Bib, tolong berikan kami satu amalan yang kiranya kalau kita baca itu, Allah pelihara akidah keyakinan kita dari paham-paham yang menyimpang, dari paham-paham yang menyesatkan." Kalau di zaman beliau saja, ajaran menyimpang itu sudah ada, lalu gimana di zaman kita sekarang? Ajaran yang sudah tidak murni, ya, benar, dan itu semakin sulit lagi kita menemukan ajaran-ajaran yang lestarinya betul dilestarikan oleh orang-orang soleh, ya memang mereka dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah SAW. Yang enggak cuma diartikan bahasa Indonesia, tapi hampir semua bahasa negara, di setiap negara itu menerjemahkan kitab dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi ini yang bikin bukan sembarang orang asal bikin, tapi mereka adalah orang-orang yang memang dilandasi oleh ilmu yang luas, paham yang jelas, dan mereka tahu sumber-sumber daripada zikir ini berasal dari mana. Nah, jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir, oh ini bacaan bid'ah, atau ini bacaan nggak ada di zaman Rasul. Justru kita ingin tahu, ini amalan yang dianjurkan oleh Rasul dari zamannya. Saat Rasulullah hidup, Rasulullah menyuruh kita membaca ini. Tapi seiring berjalannya waktu, Rasulullah tidak langsung suruh kita baca ratib. Tidak. Rasulullah suruh kita baca yang ada di dalam ratib. Hadisnya terpecah-pecah. Kita nggak mungkin jabarin di sini sekarang. Nanti insya Allah kalau diberi kesempatan, nanti kita bisa bedah lagi daurah khulasah di kesempatan yang lainnya. Ada rujukannya, ada hadisnya. Lalu beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad berdasarkan ilmunya yang begitu luas, dirangkum, dijadikan satu yang disebut dengan ratib Al-Haddad. Kenapa? Yang merangkum itu punya marga Al-Haddad. Jadi dijulukin Ratibul Haddad. Jadi ratib itu ada dua. Yang pertama ratib Athos. Yang kedua ratib Al-Haddad. Ratib Athos dikarang oleh ulama lain lagi. Dikumpulin oleh ulama gurunya dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Keutamaannya berbeda daripada keutamaan ini. Jadi kita biasanya yang sudah rutin dawam, itu kita nggak lepas dari dua ratib ini setiap hari. Jadi duluin ratib atas, setelah ratibul atas, baru kita baca ratibul haddad. Tapi untuk ibu-ibu, oke, kita awali dengan ratibul haddad, karena ratibul haddad lebih am, lebih umum, dulu diajarkan oleh ulama-ulama yang masuk berdakwah ke kota ke negeri Indonesia ini, diajarkan ratib terutama pada saat bangsa komunis ataupun saat penjajahan terjadi di sini. Banyak dari orang-orang kita yang selamat memerangi orang-orang itu bukan karena pedangnya. Kita tahu Indonesia punya apa waktu perang? Bambu runcing. Indonesia nggak punya senjata. Tapi kalau kita pikir, apakah bambu runcing itu bisa mengalahkan musuh? Sementara musuh punya persenjataan yang cukup luar biasa. Musuh menjajah kita sudah begitu luar biasa. Lalu ini bukan soal bambu runcingnya, tapi soal si pejuang-pejuang itu yang begitu yakin bahwa mereka bisa memerangi musuh. Dan itu ternyata sebagian dari mereka adalah muridnya ulama-ulama yang ada di Jakarta. Dan kita nggak bisa melupakan sejarah kalau kemerdekaan ini diraih juga berkat turun tangannya para kiai dan para ulama yang menggaungkan pergerakan untuk santri-santrinya, murid-muridnya untuk ikut serta di dalam perjuangan kemerdekaan. Dan tahukah kalian rahasia di balik itu semua? Tidak jauh dari doa yang dipanjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngalahin lawan yang punya persenjataan lebih lengkap daripada kita kala itu. Itu bukan karena bambu runcingnya, tapi karena doanya, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak bisa kita lupain. Dan banyak dari mereka kala itu yang mendapatkan amalan-amalan untuk mereka itu selamat. Kejaran-kejaran musuh itu pegangannya karena mereka dawam baca ratibul hem. Dan dengan itu hari ini kita berusaha ingin mengenalkan kepada ibu-ibu semua untuk insya Allah kita bisa belajar dalam pada mendawamkan diri kita membaca ratibul haddad. Jika bisa dibaca setiap hari, maka itu jauh lebih baik. Adapun waktu terlepas, terserah ibu-ibu punya kesenggangannya kapan. Boleh dibaca setelah maghrib, boleh dibaca pagi hari, mengikut waktu kesenggangan ibu-ibu yang ada. Nah, selain daripada menjaga akidah, apalagi sih keutamaan daripada ratib ini? Dikatakan, selain daripada menjaga akidah, keutamaan daripada membaca ratib ini adalah melindungi kita dari niat buruk, niat jahatnya bangsa jin maupun manusia. Jadi kalau ada manusia yang enggak suka sama kita, lalu mereka punya pikiran mau nganterin kita kiriman-kiriman yang enggak bertanggung jawab, mereka pakai ilmu-ilmu syaitan, mereka pakai ilmu-ilmu iblis, mereka ingin mempengaruhi kita, maka siapa yang dawam dengan ratib ini tidak akan kena dampaknya sedikit pun oleh mereka. Siapa yang mau jahatin kita dengan ilmu-ilmunya gaib, ilmu jahat, maka dengan doa ini, dengan ratib ini yang mereka baca, mereka kejahatannya akan tertangkal dan justru kembali kepada si pelakunya. Dan keberkahan bagi orang yang baca ratib, selain untuk penghuni rumah, Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungin, ternyata Allah juga menjaga wilayahnya. Bayangin. Jadi kalau kamu satu rumah baca, satu komplek ibaratnya, itu kena dapat kecipratan berkahnya. Berkat kamu yang baca ratib. Makanya kita tahu ratib ini dulu biasanya dibaca, digaungkan di musola-musola. Dibaca di masjid-masjid. Terutama di Jakarta itu sudah lumrah, sudah umum dan hampir semuanya orang-orang sana paham tentang ratib. Tapi tidak menolak kemungkinan di pelosok-pelosok daerah. Banyak sebetulnya yang sudah tahu tentang ratib ini. Nah, insya Allah kita semua ya daripada jamaah SC di dalam kajian Kitabul Adab sebelumnya kita akan awali dengan Ratibul Haddad dan kita berharap dengan pembacaan Ratibul Haddad ini Allah pelihara iman kita, akidah kita, keyakinan kita dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah dan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah lindungin kita, Allah jaga kita, bukan cuman kita, tapi seluruh ahli keluarga kita dan kerabat-kerabat kita yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan ratib ini, seluruh kejahatan, keburukan yang akan menimpa kita tertolak. Tertolak semuanya. Ya, berupa kejahatan manusia maupun kejahatan syaitan, iblis yang menggoda kita dan mempengaruhi kita. Mudah-mudahan semuanya tertolak. Kembali kepada si pelakunya sendiri dan Allah berikan kita perlindungan yang sempurna sesempurna mungkin insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan awali sekarang pembacaannya, mungkin boleh menyimak ratib. Sudah ya, sudah dibuka. Ratibul Haddad. Bagi yang punya kitabnya, halaman 236. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. ألفت إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وابنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

عليهم غير حب الراتب بالإرشاد وغوث العباد فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سولا ومأمولا على ما يرد الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلي وسلم. Biasanya setelah ini masing-masing sampaikan hajatnya, keinginannya, harapannya, doa minta sama Allah, apapun yang dia kehendaki, insya Allah digabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim, hajatnya masing-masing. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لتهدك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لتهدك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لتهدك اهدك السترة عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina wa Nabina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Nah, رب العالمين. Selesai sudah kita daripada membaca Ratibul Haddad, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca tadi diterima oleh Allah, diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkat pembacaannya mudah-mudahan segenap hajat-hajat kita digabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, inilah ibu-ibu tadi dirahmati Allah, seperti itulah biasanya pembacaan ratib dibaca ya. Adapun pembacaan Al-Fatihah ila ruh di Fatihah yang terakhir, nah biasanya saya menyarankan untuk dari kita yang ingin menyisipkan nama-nama arwah ahli keluarga kita. Nah, biasanya kan kita ingat ada orang tua kita, kita mungkin ingat ada barangkali suami kita, atau mungkin ada sanak saudara kita yang sudah mendahului kita, mungkin dari para guru kita seandainya. Nah, kita kepengen nama mereka kita sisipkan di dalam untaian-untaian doa yang kita baca tadi, maka biasanya saya mengambil di Fatihah yang terakhir. Yang tadi disebut Al-Fatihah ila arwaka fati ibadillahi salihin. Wa walidina wa masyaykhina fidin wa dawil hukuki alina wa ammatu hadihal badan min ahli la ilaha illallah ajma'in. Nah, di situ kan, thumma ila arwa ammatul muslimin wa ahyahum ila yaumiddin. Terus sebutin namanya satu-satu. Dari siapa ahli keluarga kita yang kita mau baca. Sudah rampung, sudah selesai, baru kita lanjut. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum. Terus sampai akhir. Nah, biasanya saya sisipkan nama-nama dari keluarga di situ. Barangkali ibu-ibu mau ada yang seperti itu, silahkan. Jikalaupun tidak, hanya ingin mengikuti sesuai instruksi yang tercatat, itu pun juga boleh. Intinya sekadar mengingatkan bahwa apa yang kita baca ini bukanlah bacaan-bacaan mengarang belaka, tapi ini adalah bacaan yang memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kita semua untuk baca, apalagi terlebih lagi doa ini dibuat, dikarang oleh sosok seorang yang luar biasa daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau wali min awliyaillah, ulama yang sangat terkemuka, ilmunya tidak perlu diragukan. Karangan-karangan bukunya dari catatan-catatan ilmunya begitu sangat luar biasa dan sangat rugi jika kita tidak bisa mengambil keberkahan dari apa yang beliau tinggalkan sama kita. Ya, beliau setelah wafat dan dikebumikan di salah satu perkuburan para wali-walinya Allah di Kota Tarim, yang pernah ke Tarim pastinya Bu Rima ya. Nah, Bu Rima pernah ke sana, pernah ziarah ke tempatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan sampai sekarang pun beliau masih sangat dijunjung tinggi, masih begitu sangat dihormati. Perkuburannya sederhana, biasa-biasa saja. Tapi setiap orang yang datang ke sana, tidak mungkin hatinya tidak ingin kembali lagi menziarahinya. Ya, beliau punya tempat di sana, salah satu masjid Al-Hawi, yang dijulukin Al-Hawi. Itu masjid beliau, di sana ada bekas peninggalan beliau. Amalan yang orangnya nggak tahu siapa. Beliaunya kita tahu. Bahkan rumahnya di mana, tempat lahirnya di mana, tinggalnya di mana, kuburannya di mana, kita tahu. Bukannya kita nggak tahu. Artinya orang ini adalah orang yang diakui oleh bahkan di wilayah setempatnya bahwa beliau bukan sembarang orang. Beliau hidup dari kecil memiliki kekurangan, yaitu berupa matanya tidak bisa begitu melihat. Matanya buta. Tapi lihat orang yang soleh, yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, tidak berpengaruh pada kebutaan. Kebutaannya mampu menyisihkan kepada kita ilmunya. Maka dibilang Habib Abdullah itu hanya buta matanya, tapi tidak buta mata hatinya. Tapi kalau kita ini kebanyakan matanya melihat, tapi mata hatinya tertutup. Mata hatinya dibutakan oleh kecintaan-kecintaan kita kepada dunia. Dan kita berharap dengan salah satu amalan orang soleh yang kita tahu, lihat beliau bukan orang yang bisa melihat, beliau orang yang tidak melihat, tapi beliau bisa meninggalkan kepada kita begitu banyak kebaikan. Lalu bagaimana dengan kita yang sehat? Bagaimana dengan kita yang melihat berapa banyak kebaikan yang bisa kita tinggalkan? Maka kalau kita sadar kebaikan belum bisa kita tinggalkan, maka jangan meninggalkan diri kita dari kebaikan. Insya Allah kita bisa perlahan-lahan mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh orang baik. Kita bisa meniru jejak-jejak mereka, amalan-amalan mereka, sehingga kelak kita bisa bersama dengan mereka. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan setelah hari ini, masing-masing ibu-ibu di rumah bisa terus melanjutkan amalan daripada Ratibul Hadad. Apalagi dengan kondisi kita yang sekarang, wabah penyakit melanda begitu besar, begitu banyak, tidak menentu. Maka sudah sepatutnya kita hanya berlindung kepada Allah yang Maha Melindungi. Karena tidak ada perlindungan yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih bisa melindungi kita dari segala mara bahaya, melebihi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dengan perlindungannya melalui daripada zikir-zikir dan wirid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung kitab adab, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau lanjut daripada sesi kita pembahasan dari Kitabul Adab. Alhamdulillah, di bulan lalu kita sudah sempat bertemu, kita sudah sempat juga membahas secara langsung tatap wajah berkenaan dengan keutamaan adab-adabnya makan. Yang mana itu semua kita ambil pelajarannya dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, yang insya Allah pelajaran kemarin masih membekas di hati kita dan sudah kita amalkan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjut. Namun sebelumnya sama-sama kita awali kajian kita ini dengan membaca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatih wa gurbih wa thawabih wa husnul khatima ma'al lutfi wal-afiyah wa salahil agiba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ad-dunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهنية وهب يغني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهنية وهب يغني. الحمد لله. Kemarin beberapa adab sudah kita amalkan. Mungkin sedikit kita mau mereview dan mengingat, ya, adab-adab. Mungkin karena ada beberapa dari jamaah yang hadir mungkin baru pertama kali gabung juga dengan kita. Ya, dan juga ada yang belum memiliki kitab juga mungkin sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan sepulangnya dari sini saling berusaha untuk paling tidak memiliki kitab panduan untuk kita belajar. Karena di bulan lalu saya sudah menekankan pentingnya saat kita belajar itu paling tidak memiliki buku panduannya. Selain catatan tangan kita. Selain catatan tangan kita, kita juga perlu memiliki buku panduannya. Kenapa demikian? Karena di dalam buku panduan itu tercatat sudah rapi. Dan insya Allah tidak ada yang silap. Adapun kita yang mencatat terkadang suka terlewat. Atau tertinggal. Atau disalahartikan. Namanya manusia. Nah, khawatir mencatat boleh-boleh saja, bahkan itu juga dianjurkan. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita sama-sama mengkaji kitab, ibu-ibu punya kitab, saya punya kitab, kita ngaji bersama. Inilah yang dulu dilakukan sama orang tua kita. Dulu setiap orang belajar itu tidak hanya mengandalkan telinga. Orang belajar itu mati-matian, mereka selain mencatat, mereka juga mengumpulkan ilmu-ilmu itu di dalam suatu kitab. Yang alhamdulillah kita berada di zaman serba dimudahkan segalanya. Kalau zaman dulu, mungkin kita lihat zamannya imam-imam dulu, ya ibu-ibu, mereka itu yang masih menyusun, mereka pionirnya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, mereka pionirnya. Semua hadis Nabi dikumpulin jadi satu, dijadiin satu kitab. Dan kita sekarang tinggal ngaji, tinggal baca. Kemampuan mereka enggak sama-sama kita. Kalau mereka itu belajar mencari, meneliti, menemukan hasilnya, menemukan risetnya, kemudian mereka abadikan di dalam satu catatan. Catatan itu tidak dicatat kecuali setelah mereka meneliti. Setelah mereka mencari kebenarannya, setelah mereka mencari sumbernya. Itulah kenapa penting orang itu belajar, tidak cuma belajar berdasarkan buku yang dibaca, tapi perlu dikaji. Perlu dikaji. Ini yang saya maksud. Saat kita belajar, kita mengkaji. Kitabnya dibuka dan kita mengkaji. Agar apa? Agar tidak ada dari kita yang fahamnya menyimpang. Ini jumlah orang di sini katakan ada 100 atau mungkin 150 orang umpamanya. Masing-masing baca buku di rumah, fahamnya beda-beda. Tapi saat bacanya di satu tempat, riungan rame-rame begini, belajar dipandu oleh satu orang, maka ibu pahamnya tergiring. Tergiring. Dan inilah pentingnya belajar itu bersanad. Cari rantai. Rantai guru-gurunya. Oh, ini saya belajar ini sama guru saya. Belajar ini sama guru saya. Bukan kalau enggak salah saya dengar. Maaf ya. Karena banyak orang begitu. Ada bahkan berapa banyak orang datang ke kita pun bertanya suatu hukum berdasarkan bacaan mereka di Google. Bacaan mereka di Google. Ustaz, saya mau tanya dong, hukumnya ini bagaimana? Karena saya pernah waktu itu lihat ada broadcastan, ada Google yang menjawab. Nah ini ibu nggak tahu sumbernya siapa yang menulis, ibu main baca aja. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa kita nggak boleh asal baca, main comot buku sembarangan kalau nggak tahu sumbernya? Tapi adapun kita, kemarin saya udah sempat terangin, buku kitab adab ini yang kita pelajari, pengarangnya yang mengumpulkan adab-adab ini adalah salah seorang murid. Murid dari guru besar Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang ada di Madinah. Jadi bukan sembarang ulama. Ini orang terkemuka. Ilmunya enggak perlu diragukan lagi. Jadi kalau kita ini enggak sembarangan asal nyomot belajar tapi enggak tahu berasal dari mana sumbernya. Enggak, kita mau punya sumber. Kita mau cari sumber. Biar ibu-ibu juga nyambung. Biar ibu-ibu juga tahu arahnya kita kemana. Dan apa yang kita pelajari ini bukan berdasarkan buku asal ambil. Tapi ini dikumpulkan oleh beliau, ya, oleh pengarang. Karena beliau adalah muridnya Habib Zain, dikumpulkan berdasarkan selama dia belajar dengan Habib Zain, banyak nasihat-nasihat adab yang beliau tangkap, beliau dapat, lalu dikumpulkan. Sebelum buku ini dirilis, buku ini sudah lebih dulu sampai ke tangannya Habib Zain. Karena kalau ibu buka di dalam buku itu, di depannya ada tashihnya Habib Zain. Habib Zain kasih pembukaan, mukadimah di situ. Nah, jadi buku ini nggak dirilis berdasarkan, oh saya mau bikin buku, terus bikin buku berdasarkan pahamnya saya aja, kemudian saya lempar. Tidak. Tapi kita minta dulu rujukannya dari siapa tokoh yang lebih kita tuai, kita lebih yakini ilmunya lebih luas dari kita. Coba tolong dicek, barangkali ada yang salah. Dan ternyata sudah dicek, sudah dilihat. Dan insya Allah buku ini adalah buku tuntunan kita agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Nah, di pertemuan kita kemarin, alhamdulillah, bab demi bab ya. Dan kita sudah sampai di bab adabnya makan dan minum. Makan dan minum adalah keseharian kita. Tidak ada manusia yang luput dari makan dan minum. Kalau ada orang gak makan, ya biasanya lewat. Gak makan-makan sehari, dua hari, tiga hari, lewat. Karena tubuh manusia butuh asupan, butuh makan. Dan kita melihat Nabi Muhammad SAW, karena diutus sama Allah, beliau pun manusia, dan beliau pun makan dan minum seperti layaknya manusia pada umumnya. Namun ada yang beda dari makan dan minum beliau. Beliau tidak akan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kecuali yang halal. Kita sudah ingatkan kemarin. Bukan asal lapar lalu makan. Tapi dicari dulu, lapar kalau yang dimakan gak halal gak bakal. Pertama sumbernya halal. Kedua, thayyib. Karena itu perintahnya Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ambil, kata Allah, makanan yang baik dari apa yang aku limpahkan rezekinya atas kalian. Artinya kalau sudah halal, kemudian yang diteliti apa? Baiknya. Makanan ini baik atau tidak saya konsumsi? Makanan ini punya efek buruk nggak kalau saya konsumsi? Itu yang dipilih sama Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak sembarang makan, apa aja dimakan, tidak. Porsi yang beliau makan menjadi pelajaran bagi kita. Cara beliau makan menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang beliau makan itu pun menjadi pelajaran bagi kita. Alhamdulillah satu persatu kita udah bahas kemarin sampai di mana kita kemarin bahas di nomor berapa? Nomor 10. Ya, kita hanya mau mereview sejenak. Yang pertama membaca basmalah. Kedua membaca doa makan. Ketiga, di situ ada adab kalau lupa baca basmalah ataupun doa di tengah makan, apa yang perlu kita lakukan? Alhamdulillah sudah kita baca juga. Kemudian tidak makan dengan tangan kiri. Kecuali terdapat uzur. Tangan kanannya kebetulan patah, tangan kanannya kena gip dan lain-lain lah. Sehingga dia tidak mungkin makan dengan tangan kanan, baru boleh makan tangan kiri. Kelima, sisa makanan yang sudah dimasukkan mulut jangan dikeluarkan kembali ke tempat makanan yang sedang dihidangkan. Ini juga sudah kita bahas. Keenam, mendahulukan makan buah-buahan sebelum memakan makanan yang lainnya. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya, mendahulukan orang alim atau yang lebih tua untuk memulai makanan. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian tidak mencaci makanan yang tidak disukai. 9, disunahkan untuk mencicipi garam terlebih dahulu sebelum makan dan juga setelahnya. Yang ke-10, yaitu membaca doa setelah makan. Kita akan lanjut adab-adab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anna wa ankum wa ansa iril umma ajmain. 11. Dianjurkan untuk berbicara saat makan. Saat kita makan, ternyata dianjurkan kita itu makan gak saling diem-dieman. Tapi bicara. Kan ada orang suka bilang, kalau makan itu makan dulu, jangan ngomong aja, nanti keselak. Ada yang suka ngomong begitu kan? Kalau lagi makan tuh jangan ngoceh aja, nanti keselak. Padahal sebetulnya quality time keluarga. Keluarga itu kadang-kadang bisa menyatu bersama. Adanya cengkrama, adanya obrolan, itu justru saat makan. Itu saat makan. Lah kalau satu keluarga kumpul begitu makan saling diam-diaman gimana? Kan meja makannya adem ya. Tegang. Enggak enak, kurang hangat. Tapi ternyata di sini dianjurkan untuk berbicara, tapi pembicaraannya apa? Memang kita dianjurkan bicara, maka yang lebih utama dalam membicarakan itu adalah kisah salafus soleh. Atau lebih tepatnya, kisah-kisah yang mengandung unsur kebaikan. Jadi biasanya itu dari kepala keluarga yang mulai kisah. Kisah-kisah inspiratif. Kisah-kisah yang menggugah. Saat makan, saat kebersamaan, tidak hanya ngobrol kemana-mana, tapi kalau bisa obrolannya itu yang sifatnya itu kebaikan. Sifatnya itu menceritakan hikmah kebaikan-kebaikan yang bisa dipetik, yang bisa diambil pelajarannya. Bukannya menggunjing atau membahas kekurangan ataupun kesalahan orang lain. Bukan. Yang takut keselak itu kalau lagi ngobrol sampai seru ngatain orang. Iya itu takut keselak. Yang ditakutin keselak itu lagi sambil makan sambil kesel sama orang. Itu orang memang kurang ajar lagi makan keselak. Iya. Tapi kalau lagi makan yang diceritain kisah-kisah mulia, kisah-kisah Nabi. Ya barangkali ibu selaku orang tua di tengah-tengah makan dengan anak-anak. Sambil makan tuh sambil ingetin. Kalau di meja makan kebetulan menunya ada banyak. Ya Allah, alhamdulillah kita dikasih nikmat makan segini banyak. Dulu Nabi Muhammad mungkin makanannya enggak sebanyak kita hidangannya. Ingatkan mereka bahwa Nabi itu enggak selalu makan enak. Nabi itu cenderung makannya itu makan yang begitu sederhana. Ah, hikmah-hikmah begitulah yang terkadang itu justru momennya diingat sama anak-anak, diingat sama keluarga. Mau kita maupun anak-anak, ini juga bisa dijadikan momen para orang tua menggali cerita anak. Sambil makan anaknya digali, cerita hari ini kamu ngapain aja, gimana ceritanya, bagaimana sekolahnya, bagaimana pekerjaannya. Dan itu menjadi momen hangat antara keluarga saat makan. Karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Galal Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu fil ihya min adabit ta'am an yatahaddatsu fi hali aklihi bil ma'ruf wa yatahaddatsu bi hikayatis salihin fil at'imah wa ghairiha. Di dalam kitab Imam Ghazali yang berjudul Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, di dalam bab keterangan adabnya makan. Di situ Imam Ghazali berkata, di antara adabnya makan, an yatahaddatsu fi hali aklih. Tengah makan memang dianjurkan untuk saling bicara kebaikan. Pembicaraannya harus yang baik. Kalau anak lagi ceritanya, misal kebetulan bukan kita yang cerita, tapi kebetulan anak yang cerita, terus ngomongin orang, nah itu digiring. Kenapa diminta saat makan itu ngomongin yang baik? Karena makanan yang kita makan itu layaknya air juga. Saat kita untaikan untaian-untaian kata yang baik, air molekulnya berubah. Energinya berubah. Makanan pun demikian. Saat kita makan, makanan yang kita makan, lalu sepanjang makan itu kita ngatain orang, ngejelekin orang, maka energi makanan itu pun berubah menjadi buruk. Kenapa kalau kita dulu hadir acara-acara, kenapa sih pulang bawa berkat? Itu siapa yang bikin bawa berkat itu? Kenapa ada berkat? Tahu berkat, Ibu? Tahu ya berkat ya. Benar, berkat juga di sini ngomonginnya. Kenapa ada berkat? Kalau hadir acara maulidan, atau mungkin hadir acara sifatnya acara kekeluargaan, acara agama gitu ya. Nanti tuh kita pulang itu bawa berkat. Ada tentengannya. Nah itu tuh kenapa tuh bisa begitu? Apa karena hanya kita diundang? Tidak, Bu. Karena sejatinya makanan yang dimakan dengan niatan atau yang dimasak dengan niatan kebaikan, makanan itu energinya berubah menjadi makanan berkat. Dulu, kita lihat orang tua kita, kalau mereka habis pergi kemana gitu, pulang-pulang ada makanan berkat, itu kita dijejelin. Makan, ini cobain, biar sedikit, ini berkat, ini berkat. Kita suruh makan, anak kita masih kecil-kecil, orang tua kita begitu, makan, ini makanan berkat. Karena makanan yang di situ adanya kebaikan, maka makanan itu menjadi baik. Baik dimakan sama kita. Boleh dimakan sama kita. Kenapa kita sebelum makan disuruh baca bismillah? Menghindarkan setan yang ambil apa ikut campur andil dalam makanan kita. Dan kenapa ada anjuran sebelum kita memakan sesuatu yang kita khawatir ini makanan baik atau tidak dimakan? Akan mendatangkan mudarat atau tidak dimakan? Kita dianjurin baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-samii'i alim kepada makanannya. Kan kita baca, selain kita minta perlindungan, tapi kita baca juga pada makanan itu. Wah, enggak apa-apa insyaallah. Bacain aja bismillahilladzi. Karena sesuatu makanan yang kamu makan, kalau di situ kamu keluarin kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, maka makanan itu jadi energi yang baik untuk kamu. Tapi kalau makanan itu kamu hadirkan di situ kata-kata negatif seperti menggunjing, menghina, memfitnah, apalagi kenapa Nabi tidak pernah mencela makanan? Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Kenapa? Karena saat beliau cela, maka makanan itu energinya menjadi buruk. Kalau kita dicela habis. Iya, lapar dicela habis tapinya. Ambil dimakan. Ini kayaknya kurang garam, ini kayaknya kurang ini. Sampai habis ini kayaknya kurang tapi nasinya kurang akhirnya habis. Habis subhanallah. Iya, kebanyakan kita enggak sadar begitu. Padahal Nabi mengajarkan kita untuk tidak mencela makanan karena khawatir makanan yang dicela itu mempengaruhi efeknya pada tubuh. Tapi kita diajarkan saat makan membaca doa, merangkai doa, membicarakan kata-kata yang baik saat di tengah-tengah makan, agar makanan yang kita makan itu dapat energi yang baik dari kita. Dan menjadi energi yang baik untuk kita. Jadi bicara yang dimaksud, bicara yang baik. Contoh seperti hikayah atau kisah hidupnya orang soleh. Nah, kok kisah hidup orang soleh agar yang kita makan menjadi energi kita meniru orang soleh. Itu yang dimaksud. Seperti itu. Jadi mulai sekarang ibu-ibu, kalau mau bercerita atau kebetulan anak bercerita, mulailah bercerita dari hal-hal yang baik. Hal-hal yang mendatangkan di situ semangat. Hal-hal yang positif. Hal-hal yang mengundang kebaikan. Hal-hal yang bikin anak menjadi tergugah. Saat anak bercerita, berikan arahan yang baik dan arahan yang positif. Waktu makan. Jadi bukan cuma diam. Waktu makan, jangan berisik. Sampai sendoknya pelan-pelan. Makannya sampai bingung ya. Makan sampai pelan-pelan, sampai enggak cerita. Hidupkan suasana kekerabatan justru di tengah makan. Kenapa Islam itu ada makan yang sifatnya bersama dalam satu? Itu kalau orang kita sekarang ngeliwet. Iya, benar ya? Pakai daun pisang. Apa? Ya, itulah namanya apa? Apa Jogja? Saya nggak tahu namanya apa. Ngeliwet bukan? Bukan. Ya, itu. Alanya orang-orang makan bersama gitu ya. Nah, sebetulnya itu datang awalnya dari Islam. Hadis Nabi SAW bersabda, ta'amul itsnain kafi tsalatsah. Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga. Makanan tiga cukup untuk empat. Anjuran untuk tidak makan sendirian. Anjurannya gitu. Kebersamaan. Lah kiranya kalau dari awal enggak ada makanan satu cukup dua. Makanan dua cukup tiga. Makanan tiga cukup empat. Ta'amul itsnain. Nabi langsung bilang makanan berdua. Anjuran makan berdua. Itu dari mana sumbernya? Berkahnya beda. Berkahnya beda, Ibu. Ada beberapa di Jakarta yang masih menjalankan kegiatan itu. Mereka makan di nampan. Dan itu ada tata kramanya, ada adabnya, ada caranya. Nah sekarang versi modernnya digunakan untuk, ya itu tadi. Ya itu bahasanya susah, Bu. Bahasa Jogja. Saya taunya ngeliwet aja. Ngeliwet orang Jakarta biasanya kayak gitu. Itu dibentangin daun pisang, ditaruh nasi, lauk, apa semua, terus orang berjejer makan di situ. Begitu ya. Berjejer. Nah, itu makan bersama. Saat makan bersama. Kira-kira kalau lagi makan begitu, terus diam-diaman. Kehangatan apa yang didapat? Gak dapat apa-apa. Justru makan begitu dicari senangnya. Kumpulnya. Kekerabatannya. Dan di situ banyak pelajarannya. Insya Allah nanti kita akan masuk ke ranah itu nanti pelan-pelan. Di situ ada manfaatnya banyak. Tapi kuncinya, jangan berbicara hal yang tidak baik. Apapun yang kita makan, jangan bicara hal yang tidak baik. Ungkapkan syukur kita kepada Allah atas makanan yang kita makan, dan petiklah hikmah-hikmahnya orang soleh dalam kisah hidupnya mereka, agar itu menjadi inspiratif kita saat hidup, saat menjalani hari-hari kita. Dan insya Allah makanan yang sudah diceritakan kebaikan tadi menjadi energi baik untuk tubuh kita. Kemudian selanjutnya, adab yang ke-12. Menggunakan tiga jari jika memungkinkan. Nah, ini sudah ditekankan ya. Dianjurkan tiga jari. Tapi ditegaskan jika memungkinkan. Nanti jangan ada yang ngomong, makannya tiga jari lah. Kalau nasinya, kalau makanannya berkuah gimana? Kan sudah. Ini jika memungkinkan. Artinya makanannya mendukung kita untuk menggunakan tiga jari. Yang memungkinkan kita untuk benar. Ustazah, makan tiga jari itu gimana? Bisa sampai berapa lama itu? Nah, ini saya mau meluruskan dulu. Makanan. Tenang Ibu, tenang. Makanan kita dengan makanan Nabi kala itu berbeda. Makanan kita tuh sekarang beraneka ragam. Dari makanan pembuka, makanan besarnya, penutup, buah, macam-macam. Cemilan lain. Zaman Nabi nggak ada itu semua. Nabi pilih makanan, kan saya udah tegas. Nabi makan, tapi yang Nabi makan berupa roti, ya, kurma, buah-buahan yang kita tahu yang dimakan sama Nabi. Langsung kambing, daging gitu yang beliau makan. Ya nggak sama dengan apa yang kita makan. Beda. Tapi apapun itu, kalaupun kita punya makanan yang tidak memungkinkan itu diambil dengan tiga jari, dia butuh menggunakan lima jari, nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa menggunakan ini, kenapa tidak? Emang kenapa kalau ada manfaatnya apa kalau gunain tiga jari ini? Nah, di sini menggunakan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Berarti tiga. Dianjurkan jangan libatin jari keempat, jari kelima. Kecuali jika darurat. Dibilang begitu. Kecuali jika darurat. Arti, ya kalau kita makan apa. Ibu perhatiin, Bu. Misalnya saya makan ini kue. Kue ya, Bu, ya. Ini biasa kalau Ibu makan kue, berapa jari Ibu megang? Berapa jari? Jadi bukan susah yang seperti yang kita bayangin. Kitanya aja udah kelebihan dulu mikirnya. Kue ini berapa jari? Dua. Bisa tiga. Dua aja cukup. Makan. Paling ini tiga. Coba kalau Ibu nemu ada makanan diambil lima jari. Ini orang gimana? Gimana kelihatannya? Attitude-nya kurang ya. Jadi sebetulnya yang Nabi ajarin sama kita itu keanggunan. Saat makan, ibu menjadi orang yang lebih berkelas. Di barat, dikeluarin di food industrinya mereka, mereka ngeluarin makanan big, besar. Yang besar-besar, ibu lihat makanan besar. Burger besar, ini besar, itu besar. Ini mau ngalihin kita dari sunnah Rasul. Gigitan yang besar. Yang kalau megang aja gak bisa. Satu tangan gak ini. Satu lima gak bisa. Mesti dua. Tapi kalau jangan ibu belajar dengan yang Nabi ajar. Ibu belajar di yang biasa orang mau latihan table manner itu ya. Ada gak orang makan kayak gitu diajarin di sana? Gak ada. Karena sejatinya saat kita makan melibatkan jari yang banyak, yang kelihatan dari kita itu rakusnya. Rakusnya, Bu. Subhanallah, Islam tuh ngajarin sampai ke sana. Itu table manner itu cuman menang ada sendok, ada garpu, ada pisau, ada apa, tata kerama. Tapi sebetulnya tata kerama yang dimaksud itu, sumber yang ngajarin siapa? Nabi. Nabi gak makan sembarangan. La akul wa ana mutaki. Nabi gak makan sambil rebaan. Nabi gak makan sambil senderan. Begini, kayak layaknya raja-raja dan bangsawan-bangsawan makan. Tidak. Yang punya tubuh tegap, saat makan duduk di posisinya, rapi, perutnya itu diimbangkan sama Nabi. Itu Nabi. Jadi tata krama yang kita tahu dipraktekkan oleh Barat, itu sebetulnya yang ngajarin Nabi. Cuman kitanya kurang menggali. Kitanya kurang paham. Nah saat kita, ternyata dianjurkan tiga jari. Iya, untuk keanggunan ibu. Ngambil comot. Kosata kalau nasi lauknya ada kuah agak sedikit. Gak mungkin kalau tiga, lima. Ya udah batas jika memungkinkan tiga. Tidak memungkinkan lima. Tapi jangan sekali-sekali melibatkan tangan kedua. Ini udah fungsinya udah beda ini. Jangan dilibatkan ini. Ini kita bicara tiga kanan, kalau kurang okelah nambah dua jari lagi. Tapi jangan sekali-sekali melibatkan tangan kiri. Karena yang makan dengan tangan kiri itu syaitan. Syaitan makannya dengan tangan kiri. Tuh, ibu anak yang dari kecil biasakan mereka untuk melatih diri makan dengan tangan kanan. Hakikatnya enggak ada orang kidal. Kalau ada ciri anak-anak itu cenderung yang aktif kirinya. Anak-anak kecil, kirinya. Perhatiin mereka kalau mau ngambil kiri. Mau apa kiri. Mau megang apa kiri. Tergantung orang tuanya menggiringnya. Kalau orang tuanya giring dia, enggak, tangan yang baik. Tangan yang baik mereka akan terbiasa. Dan kalau kita nemuin ada indikasi anak kita tangan kirinya lebih aktif, biasakan mereka tetap berusaha makan dengan tangan kanannya. Nulis dengan tangan kiri, okelah kita merem. Tapi makan, usahakan, upayakan dengan tangan kanan. Dan itu jangan dibiasa, jangan dibiarkan. Jadi kalau ibu mendetek anak-anaknya sejak kecil udah ada kelainan, bawa langsung terapi apa, diupayakan, diusahakan untuk mereka membiasakan makan dengan tangan kanan. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul bi thalatha asabi' wa yal'aq yaduhu qabla an yamsahaha. Rawahu Muslim. Qawluhu bi thalathati asabi' ay al-ibham wal musabbaha wal wusta. Qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, al-aklu bi thalath sunnah, fala yadhummu ilayha ar-rabi'a wal khamisa illa li darurah. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, cara Rasulullah makan yaitu dengan menggunakan tiga jari. Itu hadisnya. Dan setelah selesai makan, beliau mengemut jari tangannya sebelum beliau mencucinya. Diemut. Kalau tiga, yang disebut tiga ini, tidak menggunakan keempat dan kelima, kecuali darurat. Lah kalau kita makannya lima-limanya emut. Sebelum dicuci, itu ada enzimnya, Bu, kalau kata dokternya. Orang yang makan dengan tangan sama yang makan dengan sendok, lebih sehat yang makan dengan tangan. Meskipun kita berada di dalam pandemi, Rasulullah udah ajarin kita sebelum makan, cuci tangan. Kalau kamu ngejalanin sunnah sesuai dengan ajarannya, gak ada dari kamu yang makan dengan tangan itu kamu sakit. Tidak ada. Justru kamu makan dengan tangan, kamu sehat. Karena di situ letak enzimnya semua ada. Bakteri yang harus masuk ke dalam tubuhmu, di situ semuanya ada. Di dalam tangan kita ini setiap harinya memproduksi bakteri. Kan gitu. Dia memproduksi bakteri. Kata ulama, kalau kamu cuci dia dengan air, bakteri buruknya lenyap. Oke, air dengan zamannya wabah sekarang bahaya, Ustazah. Dengan apa? Dengan sabun lah. Sabunnya ringan aja, Bu. Nggak usah sabun antiseptik. Serius. Karena kalau yang ibu cuci tangannya dengan sabun antiseptik, apalagi hand sanitizer yang sekarang beredar, bakteri baiknya ikut hancur. Ikut hancur. Dan akhirnya ibu makan, gak ada bakteri baik yang masuk. Padahal Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa. Apa yang berasal dari Allah itu yang paling baik. Apa yang diajarkan sama Nabi itu yang paling baik. Jadi cuci tangan. Oke, kotor, ambil sabun. Sabunnya yang biasa aja, gak usah ditol antiseptik, gak usah. Loh, tapi kan itu yang matiin bakteri. Loh, dari dulu sabun aja udah cukup matiin bakteri. Apapun itu. Memangnya virus corona bisa dihilangin sama sabun hand sanitizer? Saya mau tanya sama ibu. Yang udah jual hand sanitizer beredar di mana-mana, ada nggak statementnya mematikan virus corona? Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Nggak ada. Mereka cuma bilang mematikan kuman. Tapi mereka nggak bisa berani bilang itu mematikan corona. Betul, mereka mematikan bakteri semua. Termasuk bakteri yang harusnya masuk di badan kita. Kalau kita sebelum makan mencuci tangan, kalau makan kita makan, dan setelah makan sebelum mencucinya kita emut, kita dapat khasiat keseluruhannya. Jangan ngikutin dengan ajaran yang sekarang. Jijik, kotor, ada sendok kok malah pakainya tangan. Ibu, ini sunnah. Sunnah gak ada yang menyeleweng, sunnah gak ada yang salah. Gak mungkin Nabi itu mengajarkan sesuatu yang dampaknya itu mudarat saat ini. Karena ajaran Nabi tidak berlaku di zamannya. Ajaran Nabi berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Dan kita sama-sama tahu itu. Ustazah kan zaman Nabi enggak ada corona, zaman Nabi ada taun lebih parah dari corona. Zaman Nabi sana, zamannya sahabat ada taun lebih parah dari corona. Karena ajaran Nabi tidak terpaku hanya saat Nabinya hidup, ajaran itu terus berlangsung sampai hari kiamat, maka kita pun harus mempraktikkan ini di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita. Oh ya, kamu butuh sendok, kalau kebetulan nggak mungkin ini nggak ada tempat cucian tangan, nggak ada sabun yang buat cuci tangan, pakai sendok, iya pakai sendok, nggak apa-apa. Tapi selagi kita masih bisa menjalankan sunnah, yuk sama-sama kita hidupkan sunnah. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati kanat lahu ajr miha syahid. Kata Nabi, siapa yang tetap terus menghidupkan sunnah-sunnahku di saat rusaknya generasi umat, rusaknya akhir zaman, maka baginya itu pahala 100 orang yang mati syahid. Kalau kita tetap terus melestarikan sunnah dikala orang sudah mengabaikan, kita tetap kekeh, teguh dengan sunnah, pahala bagi kita setiap sunnah yang kita kerjakan itu pahala 100 orang yang mati syahid. Bukan satu kali, setiap sunnah itu kamu lakukan, kamu ngantongin pahala 100 orang yang mati syahid. Subhanallah. Nah, ini adab ke-12. Jadi ingat, memungkinkan dengan 3 jari, makanlah dengan 3 jari. Jika tidak memungkinkan, oke, libatkan 2 jari selanjutnya, tapi jangan sekali-sekali melibatkan tangan kiri. Kemudian adab selanjutnya, mengecilkan suapan. Terutama jika makan di rumah orang lain. Atau makan sama orang. Makan di tempat terbuka, tempat umum. Jadi apa yang diajarkan itu barat dengan caranya yang makan super besar, porsi besar, itu hati-hati. Itu sudah bikin mindset kita rakus. Sudah bikin mindset kita tamak. Sama makanan berlebihan inginnya. Itu program yang mereka rancang. Dibikin, wah makanan besar, biar nganganya juga besar. Menghilangkan moral, etika yang baik, yang bagus, dengan adanya yang baru. Itu kan gak baik. Dan itu gak bagus. Etikanya lenyap, etikanya hilang. Mau itu tren sampai sekalipun, tetap tidak beretika makan dengan cara seperti itu. Mengecilkan suapan, terutama saat kita makan bersama dengan orang. Jangan sengaja-ngajak semua mulut kita kelihatan. Lagi mangap, semuanya kelihatan. Tidak, disuruh kecilin suapannya. Makanlah yang anggun. Terlebih apalagi kalau kita perempuan. Kalau ajaran ini kita lihat, ini bukan untuk perempuan aja. Ini juga untuk kaum lelaki. Kalau kaum lelaki aja diminta begini, bagaimana perempuan? Gimana perempuannya mestinya? Kecilin suapan. Ada minal adab. Ke-14, tidak mengambil makanan lain. Kecuali makanan yang bulut, di mulut sudah ditelan. Ini terkadang belum habis, udah nyomot lagi. Sampai seru, di tangannya ada berapa kue. Kalau ditanya, itu kenapa begitu? Takut kehabisan. Subhanallah. Dan ternyata kan keanggunan itu nggak dilihat dari sisi itu. Kamu bisa menjaga diri dengan ketamakan, rasa rakus atau rasa yang begitu besar dalam soal makanan, kamu kelihatan bagaimana kamu. Dan kita diajarin gak ngambil makanan lain sebelum makanan yang di mulut habis. Habisin yang di mulut, makan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, wa an yusaghirul lugmah wa yujawwid madghaha wa ma lam yabtaliha la yamuddul yad ilal ukhra. Fa inna dzalika ajlatun fil akli. Imam Ghazali bilang, hendaknya kamu mengecilkan suapan dan haluskan gigitan makanan tuh, halusin. Jangan kamu telan, ya. Selama kamu belum menelannya, jangan kamu mengambil makanan yang lain. Itu kata Imam Ghazali. Jadi pertama, sekecilin suapan, haluskan makanannya, itu yang digigit. Selagi kamu belum menelannya, jangan menyemot atau mengambil makanan yang lain. Karena biasanya orang yang buru-buru itu berarti emang fa'inna dhalika ajlatun. Karena orang yang makanannya belum ditelan udah ngambil lagi, itu kata Imam Ghazali ajlah. Ajlah artinya apa? Terburu-buru di dalam makan. Ini makanan belum habis udah nyuap lagi. Ibu-ibu sadar gak suka nyuapin anak kecil kayak gitu? Anak kecil belum nelan, makanan belum habis. Dipejelin lagi. Asal ditanya kenapa, biar cepet. Sadar gak ibu? Nabi ngajarinnya gak gitu. Nabi ngajarinnya jangan nyuapin, jangan masukin ke mulut sesuatu kalau dalamnya belum habis. Ya ustazah, anak-anak kalau gak gitu, gak makan. Lama. Nah, berarti apa? Orang yang seperti itu yang terburu-buru. Anak kecil gak punya terburu-buru, yang terburu-buru ibunya. Anak kecil gak terburu-buru, yang terburu-buru ibunya. Jadi karena ibunya terburu-buru, anaknya lah kena dampaknya. Jadi ikutan makan terburu-buru. Dan itu ternyata gak bagus. Kita nih hidup di zaman yang semuanya tuh senangnya instan. Kita gak senang proses. Kita senangnya cepat. Kita maunya cepat. Apa-apa kalau bisa instan. Dan kita harus tahu al-ajlatu minasyaitan, kata Nabi. Tergesa-gesa, terburu-buru, itu datangnya dari syaitan. Zaman sekarang orang tergesa-gesa dalam segala hal. Bukan cuma soal makan. Di Jepang aja orang makan itu ditaker waktunya. 5 menit, 10 menit. Gak ada orang makan habis 10 menit. 5 menit, kelar. Ibu lihat orang Cina makan. Ambil makan. Gak ada yang pelan makannya. Al-ajlatu minasyaitan. Kata Nabi, tergesa-gesa bagian daripada syaitan punya usaha. Syaitan punya upaya. Orang sekarang mau cepat-cepat kaya. Mau cepat-cepat berhasil. Mau cepat-cepat lulus. Akhirnya apa? Karena gak senang proses. Lewat jalan pintas. Semua senangnya terburu-buru. Bahkan makanan aja kita dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa. Apalagi yang lain. Orang pengen cepat maju bisnisnya, usahanya. Bukan makin giat, bukan makin puter otak. Malah lewat tukun. Malah lewat dukun. Kan Nabi bilang, al-ajlatu minasyaitan, tergesa-gesa bagian daripada setan. Pengen cepat maju, pengen cepat berkembang, pengen cepat naik jabatan. Gak bisa lewat jalan pintas. Siapa yang mengantarkan? Tidak ada ketergesa-gesaan itu yang baik. Ketergesa-gesaan itu semuanya adalah dorongan setan. Karena Islam ngajarin proses. Bahkan dalam ibadah aja kita disuruh pelan-pelan. Sholat kalau terlambat, Nabi pesannya, fama adraktum fasallu, fama fataitum fa'atimmu. Kata Nabi dalam hadis, idza ataitum ila shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian mau pergi hendak mengerjakan sholat, maka hendaknya kalian datangi sholat dalam keadaan pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa yang kamu dapat, lanjutin. Apa yang sudah terlewat, selesain. Gak usah mikirin nanti gak dapat rakaat, buruan-buruan, cepetan. Enggak disuruh begitu. Dalam ibadah gak ada ketergesaan. Yang tergesa-gesa hanya milik setan. Jadi kalau ada orang mau apa-apa, cepetan, jangan lama-lama gitu jadi orang. Ini bagaimana caranya biar cepat? Bagaimana caranya? Islam ngajarin proses. Pengen berhasil, pengen maju, pengen berjaya, proses. Justru yang berproses itu yang paling awet, yang instan, tumpang sesaat. Kalau maunya instan, habis sesaat. Kamu selagi mampu, apa itu, nyogok dukunnya. Lagi nyogok dukunnya mampu, kamu masih bisa mungkin dapetin orang itu ditolongin sama setan. Begitu udah gak bisa, habis kamu. Dan itu berupa apa? Perbuatan syirik. Dari upaya setan punya urusan. Orang pengen buru-buru maju, buru-buru berkembang, naik jabatan. Wah, caranya gimana? Mesti curang. Kalau pengen cepat, curang. Depak yang ada. Siapa yang punya rencana? Setan. Semua ketergesaan datang dari setan, termasuk makan. Maka dibilang adab yang selanjutnya itu mengunyah makanan hingga lembut. Makanan kunyah sampai lembut. Kunyah makanan sampai lembut. Ya, berapa tuh? Berapa kali? Mengunyah makanan sampai lembut. Berapa kali kunyahan tuh, Ibu? 30 berapa? 33. Bingung. Berapa kunyahan lembut? 32. Gigit. Sampai 40 ada? Mungkin giginya banyak yang kosong. Jadi effortnya lebih. Apapun itu ya. Iya, berapa aja. Soal bilangannya itu enggak jadi patokan. Tapi yang penting sampai lembut. Di antara hikmah, ini di antara hikmah orang kalau makan makanannya sampai lembut, pertama melancarkan proses pencernaan. Kalau kita makan yang kita makan, kita gigit sampai lembut, insya Allah pencernaan kita nggak pernah kena masalah. Nggak ada sembelit, nggak ada susah buang air, misalnya. Tidak ada sampai buang-buang air, malah yang berlebihan nggak ada. Kalau prosesnya tepat, benar, kenapa orang sakit perut harus makan bubur? Katanya nggak boleh, lambungnya lagi luka. Padahal kalau dipikir-pikir, kapan kita ngelukain lambung ya? Kapan kita ngelukain lambung? Apa pernah kita masukin besi ke dalam lambung? Nggak pernah. Tapi kalau tahu lambungnya luka, itu efek dari makanan kita yang kita telan tidak dikunyah dengan benar. Karena lambung itu kan tipis selaputnya, bukan main. Lembut sekali. Mungkin dokter lebih pandai, lebih pakar dalam masalah ini. Saya enggak. Tapi yang saya tahu, semua dokter menyarankan kunyah makan dengan baik. Untuk memperlancar proses pencernaan. Selanjutnya yang kedua, mencegah diabetes katanya. Ya, orang kalau makan, proses kerjanya tubuh untuk mencerna itu lebih mudah, lebih ringan. Tapi saat dia berat, ya pasti kerjanya lebih berat. Makanan yang dikunyah dengan lembut sampai lembut, selanjutnya menghilangkan bau mulut. Betul di situ menghilangkan bau mulut? Double itu. Double ya. Kita skip yang global. Menghilangkan bau mulut. Makanan yang kita makan, ternyata kalau itu benar, karena kita menghindari iritasi-iritasi sekitar tenggorokan sampai lambung. Apa yang bikin mulut kita bau? Asamnya kan? Asamnya. Asam lambung kalau naik, mulut bau. Kalau dia bergas, mulutnya bau. Kalau kamu makannya benar, berarti asupan makanan kamu diserap sama gasnya, sama apa asamnya lambung itu maksimal. Nggak ada asamnya yang naik. Nggak ada gasnya yang naik. Berarti semuanya pada prosesnya. Kemudian menekan nafsu makan berlebih. Siapa yang suka pengen kurus? Hah? Katanya Bu, yang saya tahu itu ya, kalau seingat saya kata dokter gizi itu bilang, saat kita makan, sebetulnya tuh kadar kenyang tidaknya tuh bukan lambung yang ngasih sinyal tuh otak. Otak dapat sinyalnya dari mana? Dari gigitan katanya. Kenapa kita disuruh makan yang lama, ngunyah yang lama? Karena sinyal nyampe ke otak itu butuh waktu kurang lebih 15 menit. 10 sampai 15 menit. Kalau kita ngunyah pelan-pelan-pelan, makan sedikit, sinyalnya udah dapat, udah kenyang. Tapi kalau kamu makannya kecepetan, lebih lagi, makanya kenapa begah di akhir? Waktu makan kok nggak berasa? Tapi setelah makan nggak bisa bergerak. Ada kan yang begitu? Setelah makan nggak bisa bergerak. Nah, sinyalnya telat. Jadi udah kepenuhan baru sinyalnya nge-report nih. Udah kenyang kata otak. Udah selesai, terlambat dia ternyata. Jadi orang yang ngunyah makanannya sampai lembut itu justru bisa menekan makanan berlebih. Karena sinyal otaknya sudah bilang, udah kenyang. Udah cukup. Ibu perhatiin orang Amerika sama orang Perancis. Orang Amerika pecinta makanan yang besar. Dan kalau makan, makannya banyak yang overweight. Timbangannya pada besar-besar. Obesitas di sana banyak. Kalau Perancis, orang Perancis makannya lama. Makannya sedikit. Ngoce dulu. Ngunyah lagi. Badannya kurus-kurus. Mereka punya kebiasaan berbeda. Itu yang saya tahu. Ada, setiap negara pasti ada obesitasnya. Tapi itu kembali pada kebiasaan cara makannya. Jadi terkadang kita nggak sadar. Makan, makan, makan. Karena ngunyahnya kurang. Sinyalnya telat. Makan, makan, makan, sinyalnya nyampainya udah penuh perut, baru ngasih sinyal. Tapi kalau kita makan sedikit, kenapa kok orang itu sebetulnya makan madu aja, hari itu katanya dia sudah bisa tercukupi, makan korma aja bisa tercukupi. Padahal kalau dipikir-pikir apa ngenyanginnya? Gitu. Kalau dari segi nutrisi, tercukupi. Tapi otak kita yang ngomong gak cukup. Makanya masih lapar lagi, lapar lagi, lapar lagi. Karena kita bilang gak cukup. Nah, di sini ternyata subhanallah, orang yang makan begitu bisa neken nafsu makan yang berlebih. Kemudian yang keenam, dengan mengunyah makan tadi, dapat apa bonusnya selanjutnya, manfaatnya, hikmahnya? Nurunin berat badan. Ibu rasain coba. Yang pada mau diet, coba sampai rumah nanti dicoba, nimbang, terus mulai praktekin ajaran Nabi ini, makannya dihalusin yang benar sampai lembut baru ditelan, makannya tidak tergesa-gesa, makannya ya tadi makannya pelan-pelan, coba dilihat bagaimana hasilnya, benar nggak tuh timbangannya turun? Tapi timbangan turun juga kalau makannya toyib, ingat kuncinya tadi halal sama toyib. Halal dan toyib. Kalau enggak toyib, yang mana tuh yang enggak? Yang toyib semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah toyib. Ciptaan manusia tidak. Karena ciptaan manusia pasti ada pengawet. Jadi makanan semua yang sifatnya ciptaan Allah semua toyib. Tapi ciptaan manusia belum tentu toyib. Bahkan cenderung banyakkan tidak bagusnya. Yang ciptaan Allah bagus semua. Yang alami-alami, Bu. Apa aja. Kemudian yang ketujuh. Faedah selanjutnya, ngurangin gas dan sendawa. Orang makan ngunyah makanannya hingga lembut, ngurangin gas sama sendawa. Kita kalau bertahak, nggak etika kan di depan orang. Tahak itu, mesti pelan. Jangan sengaja-ngaja di depan orang. Bertahak, orang lebih mudah merasa ilfil dengan tahak kita. Nah itu ternyata dengan kita banyaknya makan yang enggak semestinya, gas sendawa kita suka berantakan. Dan itu sumbernya semua dari makan. Dan orang yang makanannya dihaluskan begitu, selanjutnya merasa kenyang lebih lama. Dia ngerasa kenyang lebih lama. Karena diproses di jaringan tubuh kitanya sesuai. Mesin di badan kita enggak kerja lebih daripada semestinya dengan makanan yang kita makan. Udah penuh, ya kerjanya, aturannya bisa lebih. Jadi lebih juga karena makanan yang kita kasih lebih. Tapi kalau pas, ngunyahnya pas, maka di situ porsinya pas, dan di situ dapatnya apa? Dapatnya kamu juga, dapat tenaga dari yang kamu makan itu pas. Ketemu dari makan pagi, makan siang, makan sore, malam, pas. Yang terakhir, menghindari risiko keracunan. Kalau kamu makan dengan begitu, risiko keracunan mudah terhindari. Itu beberapa hikmahnya. Kemudian selanjutnya yang ke-16, mengambil makanan yang dekat dengan posisi duduknya. Kalau kita makan di saji, ambil makanan yang dekat sama kamu, bukan yang jauh. Ngambil makanan yang di depan kita, bukan yang jauh dari kita. Nabi SAW makan dari apa yang terdekat, bukan yang jauh. Nah kalau kita nih kadang-kadang suka ya, ngeliriknya yang jauh tuh yang kita doyan. Yang dekat kebetulan yang kita doyan gitu ya. Yang jauh kita suka, yang jauh kita seneng. Aduh gimana caranya? Nah ini kalaupun mau minta, minta dengan baik. Tapi kalau dibicarakan dari sisi adab, makan tuh yang deket aja. Jangan kerepotan nyari yang iya. Yang deket sambel. Masih mending sambel kalau lalap doang. Nah, semuanya rezeki sebetulnya. Tapi kalau rezekinya sambel berarti. Ibu tenang aja Bu, ibu nyendok sambal doang, teman-teman ibu yang gak tega. Kok itu makannya sambal doang katanya, mau ini ya, nanti tau-tau diambilin dideketin. Tuh, begitu. Tapi ibu gak kelihatan rakus, gak kelihatan ini berantakan makannya, gak kerepotan. Itu dong, itu ikan-ikan, udang-udang. Gitu. Enggak begitu. Enggak itunya dong, tolong udangnya. Enggak, pelan-pelan aja. Ini bicara tentang makanan yang disaji di depan. Beda sama prasmanan, prasmanan bebas ya. Ngambil, kitanya sambil jalan. Milih. Tapi ini bicara dari sisi kita makanan dihidangkan di depan kita. Adabnya. Tenang Bu, ketemu lalap doang. Orang yang ngelihatnya bingung, itu kok lalapan doang makannya? Nanti dideketin sama Ibu, percaya sama saya. Nanti dideketin, yang penting kitanya santai, tenang. Nabi SAW bersabda, wakul mimma yali, kata Nabi, makanlah dari bagian yang dekat dengan posisimu. Ini adabnya, ini etikanya. Kemudian selanjutnya yang ke-17, mengambil makanan dari arah samping piring. Makan itu ngambilnya dari samping, bukan tengah. Dari sampingnya. Mau itu nampanan, makan bersama, atau di piring sendiri. Ambil pinggirnya dulu. Kenapa demikian? Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-barakah tanzilu fi wasti ta'am. Fakul, fakulu min hafatih wala ta'kulu min wasatih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkah itu turun di pertengahan makanan. Tengah-tengah makanan kita, berkah turunnya di situ. Maka makanlah dari bagian sampingnya terlebih dahulu. Karena kalau turunnya di tengah, ke bagian bawahnya. Dan jangan kalian makan dari bagian tengahnya. Kenapa dibilang begitu? Agar keberkahan tersebut terus mengalir ke bagian sampingnya. Ibaratnya air. Taruh di tengah, turun nggak berkahnya ke bawah? Tapi kalau kita nyomotnya dari tengah, yang lainnya kedapatan nggak? Nggak. Tapi kalau kita makan dari samping, dari pinggir, semua makanan kita jadi berkah. Tapi kalau kita makan tengahnya doang, ya udah yang berkah itunya doang. Yang lainnya jadi nggak kedapatan berkah. Itu diajarinnya begitu. Al-barakah tanzil fi wasti ta'am. Makanan turun di tengah-tengah makanan. Jadi biarin berkahnya itu terus ngalir dengan kita ngambil yang bawah, pinggir, pinggir, pinggir, sampai semuanya habis. Itu berkah. Ibu mau makan di nampan, mau makan di piring sendiri, itu berkah turunnya di tengah piring kita. Kemudian yang ke-18, tidak menggunakan pisau saat memotong daging yang akan dimakan. Ini bertentangan dengan cara barat ya. Cara barat justru pakai pisau. Kita di dalam makan, Islam mengajarkan menghindari itu semua. Akan tetapi yang dianjurkan adalah dengan cara menggigitnya. Semestinya anjuran makan daging gigit. Nabi SAW dalam riwayat katanya senang sama paha belakang kalau makan kambing. Paha belakang. Itu kalau beliau makan, itu beliau makan dipegang pahanya itu, kemudian beliau gigit. Beliau gigit makan. Kayak kita makan ayam, beliau gigit. Nggak pakai pisau. Itu budaya barat. Jadi sekarang kalau kita, kalau sekarang ini banyak stick, makan stick pakai pisau. Dan itu juga diajarinnya, ibu perhatiin hati. Udahlah dia pakai pisau ternyata bertentangan dengan syariat, pakai tangan. Paling tidak, nah ini kan ada hadisnya Nabi SAW, la tagta'ul lahma bisikin, fa innahu min sun'il a'ajim, wan hasyuhu fa innahu ahna wa amra. Jangan kalian memotong daging dengan pisau, kata Nabi, karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang ajami, orang selain suku Arab, berarti orang barat. Akan tetapi cara yang lebih utama adalah digigitlah daging tersebut, karena sesungguhnya, kata Nabi, hal itu lebih nikmat dan lebih baik. Jadi bukan dipotong pakai pisau. Oke, kalau sekarang kita gimana Ustazah? Stik itu sudah membumi, makanannya sudah kemana-mana. Baik, sebelum makan potong-potong dulu aja. Habis itu pisaunya jauhin, kamu tinggal ngambil sama garpunya. Kalaupun itu pakai garpu. Kamu tinggal potong. Bukan melibatkan kedua tangan dalam makan. Potongin dulu, selesai dipotong, ambil. Baru kita makan semua dagingnya. Kalau Nabi ngajarinnya, itu kan barat yang bikin. Kalau Nabi ngajarinnya, ambil dagingnya gigit. Itu lebih nikmat, kata Nabi. Coba rasain sekali-kali di rumah ya. Gimana tuh makan steak langsung digigit? Paling tidak begitu caranya. Jangan ngikutin cara mereka. Cara mereka sudahlah pisau ditaruh di kanan pula, garpunya di kiri, makan dengan tangan kiri, gitu ya. Ini enggak, oke, makan stik, stik sudah membaur, stik sudah kemana-mana. Dan dagingnya sudah dipotong-potong dari sananya, katakan gitu. Oke, potong-potong dulu dagingnya, selesai sudah dipotong-potong, taruh pisaunya, hanya gunakan tangan kanan kamu saja. Makan, satu persatu, selesai. Kata Nabi, makan daging dengan tangan itu lebih nikmat. Ya iya, kalau dipikir-pikir sama daging-daging yang ada, daging kambing ya, yang potong-potong itu, yang dipotong, emang gak enak makan pakai pisau. Gak enak makan pakai sendok. Kambing, apalagi, enaknya diambil, digigit. Lebih seru. Ibu makan coba di restoran Arab gitu, makannya pakai tangan kan. Udah makan pakai tangan, ngirup kuah dagingnya, dimakan, digigit langsung. Bukan pakai ya sendok. Dan itu yang Nabi bilang, fa'innahu ahna'u wa amra'u. Kata Nabi, lebih nikmat dan lebih baik. Jadi jangan malu. Kalau orang Barat menyelimuti seolah-olah menutupi kesalahannya itu seolah dengan manner, wah orang makan steak tuh caranya begini, padahal kita sedang digiring dengan cara makannya syaitan, maka kenapa kita harus malu dengan cara makannya Rasulullah? Jadi kita jangan merasa bagaimana-bagaimana ngelihat orang makan pakai tangan. Harusnya kita merasa bangga, karena itu adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi. Kemudian selanjutnya, adabnya membersihkan sisa makanan pada piring dengan menggunakan jari-jarinya sampai bersih. Agar apa? Agar piring tersebut beristighfar untuknya. Kenapa kita lihat orang-orang soleh kalau makan itu piringnya sampai diginiin. Jari-jarinya udah dibersihin, diambil jari-jarinya terus diemut. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini kita mau tahu alasannya. Man akala fi gas'atin thumma lahisaha istaghfarat lahul gas'ah. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Wal muradu annahu lahisama fiha min ta'amin tawadu'an wa ta'dhiman liman an'ama Allahu alaihi wa razaqahu wa siyanatan lahu 'anit talaf. Nih. Barang siapa yang makan dengan menggunakan piring atau mangkok, kemudian sisa makanan tersebut di mangkok, terdapat di mangkok tersebut dibersihkan dengan jari-jarinya, kata Nabi bilang, maka piring tersebut akan beristighfar untuknya. Maka dibilang yang dimaksud dengan musab ya dari makanan apa, yang dimaksud tawadhu'an, kamu merendah diri di hadapan Allah, kamu menghormati nikmat yang Allah anugerahkan sama kamu. Kenapa orang tua bilang makan gak habis tuh pamalih? Kamu kayak gak syukur nikmat. Makanya kalau udah tahu perutnya gak lapar-lapar, jangan panggilnya. Orang tua sampai bilang, itu nasi kalau gak dihabisin nangis loh nasinya. Sampai Mik bilang begitu ya. Iya. Dia akan terbuang sia-sia begitu aja. Yang nangis sebetulnya, nikmat itu disia-siakan olehmu. Allah kasih kamu nikmat, kamu sia-siakan begitu saja nikmatnya. Kenapa kita disuruh nyendok sedikit dulu, kurang, tinggal nambah? Bukan langsung banyak, akhirnya lebih mubazir. Nah ini di sini faedahnya, manfaatnya, kamu ngabisin sampai bersih makanan kamu. Malaikat apa piring yang bersih itu dari makanan beristighfar sama kamu. Dan ternyata ulama menjabarkan di sini bahwa sesungguhnya upaya yang kita lakukan itu adalah bentuk merendahkan diri kita di hadapan Allah atas nikmatnya yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan melindungi kita dari kesombongan. Ah, itu doang. Udah kalau enggak mau buang. Subhanallah. Kadang-kadang kita gak sadar kayak gitu ya. Itu doang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan dengan menggunakan mangkuk, kemudian sisa makanan yang terdapat di mangkuk tersebut dibersihkan dengan jari-jarinya, maka mangkuk tersebut akan mendoakannya. Mangkuk itu benda mati, tapi dia makhluk Allah juga. Layaknya tembok, besi. Mereka makhluk Allah yang beristighfar, yang bertasbih. Mangkuk yang kita makan itu bisa mendoakan kita yang makan di sana. Doanya Allah. Apa? Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungi dia dari api neraka. Ini doanya siapa? Doanya mangkuk. Ngedoain yang makan di situ. Allahumma ajirhu minan nar. Kama ajarani min la'gi syaitan. Ya Allah, lindungilah dia dari api neraka sebagaimana dia telah melindungiku dari usapan jilatan syaitan. Kalau sisa yang makan siapa? Setan. Itu mangkuk, itu sisa makanan berterima kasih karena kita ngabisin dia. Karena kalau enggak, setan yang jilatin. Na'udzubillah. Saat setan jilatin, sedih dia. Kecewa dia. Dan kita disuruh abisin, bersihin. Orang kita diajarin, ibu kalau habis makan, itu bekas piringnya, ada sisa-sisa makanan, mau ditaruh di tempat cucian, basahin dulu, bersihin dulu. Jangan kasih kesempatan setan untuk menjilatinya. Makanan dihidangkan di meja makan, kalau belum mau disantap, tutup dulu. Jangan izinin setan ngejamah dia duluan. Jangan. Dan kalau kita makan, setelah itu yang kedua, ungkapkan rasa syukur. Mengucap rasa syukur, terima kasih kepada yang telah memasak atau yang menghidangkan makanan. Punya pembantu di rumah, tiap hari masakin kita. Hargain usahanya, hargain upayanya. Kita kalau setiap hari disuruh mikir, nggak sanggup mikir masak apa, dia yang kita suruh mikir kan. Makanannya datang, kita nggak perlu ke dapur. Oh enggak Ustazah, saya kalau di rumah bukan pembantu yang mikir, saya yang mikir mau masak apa. Kan mikir doang ya, bukan ikutan motong bawang. Kalaupun kamu ikut di sana, tetaplah bersyukur kamu masih dikasih nikmat untuk bisa makan. Karena di luar sana ada orang yang gak dikasih nikmat sama Allah hari ini, susah makan. Mungkin makanannya juga gak banyak seperti kita yang hari ini bisa milih makanannya dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita suka. Ada orang di sana hanya nerima apa aja yang dikasih. Ada orang di luar sana hanya pasrah, oh ini menunya hari ini. Tapi kita mungkin masih bisa, oh saya hari ini nafsunya ini, saya hari ini kepengennya ini. Jadi ucapin rasa syukur, makasih ya. Terima kasih minimal, rasa syukur ungkapkan kepada yang menghidangkan dan yang memasak. Itu di Solo, kalau haul, Habib Anis itu, Allah yarhamu. Beliau kalau pas lagi acara haul itu, malamnya datang ke dapur, Bu. Yang bakal masak buat ribuan orang yang datang itu didatengin sama Habib Anis, datang ke dapur. Semua tukang masaknya disambangin, disenyumin, didoain, makasih banyak, makasih banyak, makasih banyak. Dan makanannya yang ada di situ didoain biar jadi berkah. Ini mestinya menjadi contoh kita semua. Bahwa yang membantu kita, yang memasakkan kita, yang memberi makan untuk kita itu, mereka mikirin makanan kita. Apalagi kalau kita sampai bertamu di rumah orang. Dia sudah suguhkan, sudah hidangkan. Taruhlah biasanya kalau bertamu kita pasti makasih sama yang nyuguhin. Tapi kadang-kadang kita lupa makasih sama yang di rumah. Kalau kita anak, masih punya orang tua yang masak, ungkapin makasih dengan orang tua yang sudah memasak. Kalau kita ternyata dibantu oleh yang membantu kita dengan masak, ungkapin rasa makasih kita. Terima kasih karena telah masak. Makasih banyak ya. Makanannya enak, puji sekali-sekali. enak nih besok-besok bikin lagi kayak gini. Seneng orang digituin. Kita aja mungkin kalau masak masakannya nggak dicolek, sedih nggak? Sedih. Ibu juga masak kalau ternyata suami tidak memberi apresiasi, bisa jadi sedih. Marah, Bu. Marah. Itu aja. Marah ternyata dia. Suami nggak bilang apa enak, apa nggak bilang apa, marah kita. Nggak dihargai gitu. Nggak ngehargain. Nah, ini kita belajar ngehargain makanan dari yang memberi, dari yang masak, dari yang menghidangkan. Makasih banyak, maafin sudah merepotkan. Dah. Tapi kan dia kita gaji. Ini adab. Sekalipun kita makan di restoran. Yang nyuguhin kita itu bukan pembantu kita. Kita di restoran, ada yang ngurusin makanan kita kan. Mereka bukan pembantu kita. Jangan semena-mena sama mereka. Mereka nganterin makanan kita. Makasih ya mas, makasih ya mbak. Bersikap baik dengan yang menghidangkan makanan. Dan mereka merasa dihormati. Karena mereka begitu itu nyari makan. Mereka begitu itu kerja. Kalau mereka mau bisa milih, mereka nggak milih pekerjaan itu. Mereka milih pekerjaan yang lain. Kita yang dikasih nikmat sama Allah, bisa masuk ke restoran itu, makan, hargai usaha mereka. Mereka nggak makan enak kayak kita makan. Kita mesen ini, dia nganterin doang. Pernah nggak kita kebayang yang nganterin itu? Barangkali perutnya lagi lapar, kepengen juga yang kita makan. Toto menunya, pesenannya salah. Gak sesuai dengan yang kita pesan, galakan kita. Tanggung jawab, bicara baik-baik. Tadi saya perasaan pesennya ini, mungkin kamu salah dengar. Coba dong ajuin ke kantor, bisa gak diganti? Kalau ternyata dia balik gak bisa, jangan ditekan, Bu. Nanti takutnya kantor yang tekan dia, kesian. Udah gak bisa makan kayak kita, pakai gantiin kita. Kita yang dikasih keluasan rezeki sama Allah, disuruh berlemah lembut sama mereka. Yang menghidangkan makanan kepada kita. Mereka bukan pelayan kita, mereka itu bekerja di restoran itu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang serta-merta menghinakan mereka. Oh pelayan doang, oh ini doang, jangan. Ungkapkan terima kasih, ungkapkan sikap yang baik. Dan kalau bisa bahkan sebelum kita beranjak dari restoran yang nyuguhin makanan itu, ya kasihlah tipsnya, ungkapan rasa syukur kita sama mereka yang sudah melayani kita. Meskipun hakikatnya mereka itu digaji dengan perbuatannya sama kita. Tapi ini bicara soal etika, adab. Yang Rasulullah ajarin sama kita. Orang rumah kita apresiasi, termasuk saat kita pergi makan di luar, kita pun mengapresiasi mereka. Kita berterima kasih dengan apa yang mereka lakukan untuk kita, kepada siapapun. Kita saat kita bertamu di rumah orang, ya mungkin yang nyediain kita minuman, karyawan, apa pembantunya ya kan? Gitu mungkin. Terima kasih, ungkapin rasa syukur, karena itu adalah salah satu adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau diundang makan, orang yang undang makan didoain sama Nabi. Dibanggain sama Nabi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini jam berapa ini? 11:30. Ini mau ditutup jam berapa? Zuhur jam berapa di sini? Bentar lagi. Baik. Kita mau buka sesi tanya jawab aja atau gimana? Baik, mungkin kita selesaikan hari ini sampai di adab ke-20. Insyaallah nanti kita akan lanjut pembahasannya sampai ada apa di pertemuan di bulan depan insyaallah. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita sudah jauh lebih baik dapat mensyukuri nikmat makanan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, mungkin jika ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Ustazah, yang berkaitan dengan kita ada saat makan itu, yaitu kalau bisa kita makan sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai kita menyisakan makanan. Lalu bagaimana apabila kita pergi makan di rumah makan, satu, tadi kan kita jangan sampai kelihatan rakus, bagaimana apabila makanan tersebut berkuah, makan soto gitu ya, banyak saya lihat ya, kadang kita makan sama relasi mungkin. Saat kita makan, kalau kita ingat, aduh makan kita jangan sampai bersisa nih. Terus kalau dihabiskan kayak kelihatan banget, kayak rakus. Kadang kita perempuan sok jahit juga. Jadi ada sebuah pertentangan. Di antara menyelesaikan makanan tersebut sampai selesai, kemudian kalau dihabisin rakus banget ya gitu. Jadi itu suka yang ada saya dalam pikiran saya gitu ya. Bagaimana yang seperti itu. Kemudian apabila ada makanan yang bisa kitanya bisa disisihkan ya. Kemudian kita bawa pulang, apakah itu termasuk kepada adab juga? Apakah itu kelewatan banget sih? Ibu-ibu kok makanan sisa dibawa-bawa gitu ya. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan sama relasi. Kalau makannya ngabisin, takutnya kelihatan rakus. Tapi nggak dihabisin, takut mubazir. Itulah pentingnya kita belajar, bukan tergantung pada siapa orang yang makan sama kita di sini. Tapi kita ini belajar untuk kita. Saat ibu makan, bukan soal khawatir dikira rakus. Loh, kita disuruh ngabisin makanan kok. Yang mubazir itu yang tidak habis. Dengan sengaja dibiarkan begitu saja. Padahal pertama, kita masih sanggupin makan. Karena apa yang sudah kita makan gak mungkin kita bagi ke orang. Contoh kayak kita makan soto. Bisa gak sih bekas kita suruh orang makan? Gak bisa. Jadi makanan itu porsinya kita kan gitu. Lain ceritanya kalau kita tahu, oh saya ini tipe orang yang makannya nggak bisa banyak misalnya. Meskipun kita makan soto, minta mangkok lagi diparoin di situ. Lain ceritanya. Itu masih bersih. Barangkali mau dikasih orang, mungkin bisa kita bicarakan. Tapi kadang yang sudah kita makan, jangan mikirin takut dipikir orang rakus sampai akhirnya kita membiarkan makanan ini mubazir. Dan kita pada akhirnya menjadi kufur nikmat. Selagi bisa, makan. Kan itu tidak melulu. Itu hanya di part-part tertentu. Gitu. Lalu gimana dengan kita makan di restoran, punya kesempatan bahasanya tuh bawa pulang makanan. Itu gimana? Loh, itu dianjurin. Kalau makanannya masih nyisa, bawa pulang. Bawa pulang untuk dipastikan ada di rumah yang bisa makan. Ini catatan ya, Bu. Dibawa pulang, di rumah ada yang bisa makan. Bukan dibawa pulang sampai rumah, jadi sampah. Jadi kalau urusan take away makanan, bawa pulang makanan, ya makanannya masih sisa. Bukan bekas tangan kita, itu bekas sendok. Misalnya kita makan di restoran, pesan ikan. Ya, pesan ikan potong-potong diambil, dicomot, pakai sendok, pakai apa. Kan bersih, bukan pakai tangan sembarangan. Bawa pulang, sampai di rumah mungkin anak ada yang makan, barangkali siapa isi rumah makan, gak apa-apa memang, justru itu yang dianjurin. Itu yang dianjurkan, jangan disisain, karena kalau disisain sudah pasti pihak restoran buang. Dan kalau dibuang itu jatuhnya mubazir. Nah kita bawa pulang gak disebut rakus, karena kita beli pakai uang kita. Yang kita perlu waspada itu bawa pulang makanan kita lagi di rumah orang. Itu. Kalau yang di restoran ibu beli. Iya, bawa pulang yang dibeli mah gak apa-apa. Yang bingung itu bawa pulang makanan lagi di rumah orang. Sampai di rumah orang disuguhin makanan. Besek bu, besek, bawa-bawa gitu. Ya bawa-bawanya ini ambil itu. Eh itu hati-hati, nanti jadi kelihatannya rakus gitu. Kita disuruh mengambil sesuai kebutuhan. Tapi kalau di restoran yang kita bayar, bawa pulang. Dan pastikan makanan itu yang kita bawa pulang dimakan sama yang lainnya. Gitu aja, cukup sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau menanyakan tadi masalah makanan yang thayyib itu. Thayyib tapi tidak suka bagaimana, Ustazah? Kedua, bagaimana dengan makanan yang jatuh? Misalnya dari piring jatuh itu bagaimana caranya? Terima kasih, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Bagaimana dengan makanan thayyib tapi kita enggak suka? Enggak ada paksaan yang enggak disuka? Pertanyaannya gini, Bu. Siapapun dari kita enggak suka obat. Tapi saat kita tahu makanan itu menyembuhkan, suka enggak suka, kita makan. Biasanya kan gitu. Tapi enggak ada paksaan. Sesuatu yang kamu enggak suka, kamu makan. Enggak ada. Kalau enggak suka, ya enggak usah dimakan. Kan makanan thayyib bukan cuma itu. Makanan thayyib itu banyak. Yang ibu bisa makan, dia makan. Itu. Yang kemudian bagaimana dengan makanan yang jatuh? Makanan yang jatuh itu disuruh pungut sama Nabi, kemudian makan. Ibu makan nasi, kemudian ada yang jatuh nih dari piring. Begitu jatuh, ambil pungut makan, bukan dibuang. Di situ kata Nabi SAW, makan, jangan dibuang. Enggak ada kuman, enggak ada kata Nabi. Kalau orang kan bilang, tunggu 5 menit, sebelum 5 menit. Itu iklan banget ya. Enggak, makan kata Nabi. Kecuali, malah Nabi tuh bilangnya gini, ambil, pungut, kalau nemuin ada kotoran di situ, bersihkan kotorannya, tapi bukan berarti sekaligus makanannya kamu buang. Yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Itu saking menghargainya makanan. Jadi yang jatuh dipungut, iya dipungut. Semuanya dipungut. Malah dulu waktu saya sekolah di Yaman, di Hadramut itu kalau makanan yang berjatuhan itu mereka bilangnya berkahnya di yang jatuh. Menyemangati yang lain untuk tidak menyepelekan makanan yang jatuh. Yang jatuh kita pungutin, makan. Takut yang jatuh itu ada berkahnya. Dan ngajarin sama kita menghargai nikmat itu sendiri. Bukan serta-merta. Udah yang jatuh kotor, buang. Gak, sampai seolah kayak gak ada nilainya. Tidak, semua nikmat ada nilainya. Dan terkadang kita gak tahu dari piring kita itu beras atau nasi yang mana atau bagian yang mana yang di situ kecipratan berkahnya. Kan kita gak tahu. Nah itu di situ dulu saya diajarin gitu, pungut. Ada orang nyinyir bilang, kenapa harus begitu-begitu amat? Ada yang enak kok mungut yang kotor. Bahasanya gitu, ada yang bersih kok ngambil yang kotor. Ngomongnya gitu. Kenapa kita disuruh pungut yang jatuh? Bisa jadi yang jatuh itu yang berharga. Karena kita akan dinilai menghargai sesuatu kalau kamu begitu menghargai yang lepas. Itu kan nasinya lepas dari piring. Bagi kamu nasi itu berharga. Satu butirnya pun berharga. Kamu gak bakal sembarangan. Itu nikmat dari Allah. Bagian dari Allah. Jadi yang lepas yang jatuh ambil. Kalau memang udah gak bisa diselamatin, kue hancur, gak bisa dibuang mana yang kotor, mana yang tidak, ya katakanlah itu lain. Tapi selagi masih bisa, ambil. Apalagi cuman jatuhnya ke meja makan, jatuhnya cuman misalnya ke ubin kita sendiri gitu yang kita tahu, makan. Dan itu enggak ada larangannya. Kalau yang iklan bilang ada kuman, ada apa, enggak ada. Nabi enggak ngajarin gitu. Ambil, Nabi suruh pungut, bersihkan yang kotor, ambil yang bersih, makan. Yang kotornya cuma disuruh bersih. Itu aja. Allah, makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau menanyakan kalau kita makanan yang berkuah. Nah, itu kan kita pakai sendok otomatis ya Ustazah. Nah, itu kalau kuahnya itu tidak habis, itu bagaimana? Atau memang harus menghabiskan seperti bakso itu yang berkuah, soto. Terus kalau seandainya ada sekelompok di suatu meja itu ada beberapa orang dan makanannya itu ada tulang-tulang gitu toh. Terus ada salah seorang yang minta, tulang-tulangnya dikumpulkan, itu adab-adabnya seperti apa itu saja. Terus yeah. Kalau yang ketiga, kalau kita makan itu kita keselek atau kehausan, itu sebaiknya kita minum berkali-kali, dibolehkan enggak itu adab-adabnya untuk minum itu waktu ketika proses makan sampai habis itu. Iya. Gitu aja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan makanan yang kuah? Kalau kuah kadang-kadang kita mau habisin kembung, gitu ya. Makan bakso misalnya. Ibu tipe yang mana? Kalau ibu tahu kadar perutnya nggak sanggup ngirup kuah banyak, minta dari awal kuahnya jangan banyak. Karena saya, kalau saya makan bakso kah apa, itu habis bu. Sampai tetesan terakhir. Itu habis. Gitu ya, sampai tetesan terakhir. Yang nikmat itu kuahnya menurut saya, bukan baksonya. Gitu. Kalau saya. Nah, kalau ibu tipe yang gak suka kuah, maksudnya makan kuah itu pasti bersisa. Jangan ngambil kuah banyak-banyak. Karena kan kuah itu bagian daripada lauknya sendiri. Gitu. Nabi dulu pesan, kalau masak, kata Nabi, banyakin kuahnya. Kenapa disuruh banyakin kuahnya? Biar bisa bagi-bagi banyak orang. Kalau Nabi bilangnya gitu. Kalau masak kuah di rumah, banyakin kuahnya. Nah, kalau kita, mana ibu tipe yang apa? Oh, saya kalau makan bakso, gak suka kuahnya banyak. Bilang sama tukang bakso, bang, kuahnya dikit aja. Menghindari mubazir. Masing-masing tahu kapasitas dirinya. Jadi kalau seandainya merasa gak sanggup, minta sedikitin. Karena itu juga bagian daripada makanan. Itu bagian daripada makanan. Abisin. Ya gak, kalau misalnya gak sanggup, ya sudah. Gitu aja. Tapi kalau saran saya, ya ibu tahu diri ibu, minta kepada pihak untuk tidak memperbanyak kuahnya. Nah itu soal kuah. Kemudian soal tulang. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa tulang sisa makanan manusia itu adalah makanannya bangsa jin. Jadi kalau kita makan daging, makan apapun yang ada tulangnya dikumpulin. Pada saat membuangnya baca bismillah. Karena itu adalah bagian makanannya bangsa jin. Dari kaum musliminnya jin di sana gitu. Itu makanannya dia. Jin makan dari sisa makanannya kaum musliminnya kita. Jadi sisa-sisa tulang belulangnya itu dikumpulin, betul dikumpulin, kemudian dibuangnya, dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Nanti mereka yang makan. Mereka makan tulangnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi apa ibu nanya? Oh, minum. Ibu mau minum di tengah-tengah makan, kalau keselak, boleh bu. Adabnya, malah adabnya ibu mempertahankan, masa keselak didiemin aja. Minum, ibu butuhnya berapa? Mau berapa kali? Gak apa-apa kalau keselak terus ya. Minum sampai ibu ngerasa cukup, gak apa-apa gitu. Memang tidak dianjurkan minum di tengah makan, khawatirnya memang ibu kenyang sebelum waktunya. Karena kan campur sama air. Biasanya itu sunnahnya menunda minum kurang lebih 10-15 menit setelah makan. Baru minum. Tapi kalau enggak, saya enggak ngaruh. mau minum di tengah makan, mau apa nggak masalah, ya sudah nggak apa-apa, berarti itu kembali ke ibu gitu. Tapi yang ditakutin itu aja. Nah kalau keselak itu amrun daruri, itu pekala darurat lainnya. Ikutin sesuai dengan kebutuhan ibu. Ibu keselak minum seteguk belum kelar, minum lagi sampai kelar. Minum lagi sampai selesai. Jangan ditunda, iya. Itu adabnya ya tentu minum dong. Karena kan kalau ibu makan bersama keselak, kan keselak tuh pasti batuk-batuk kan. Ya pasti dicari solusinya agar tidak batuk-batuk dan tidak mengganggu orang lain. Minum di tengah-tengah makan karena keselak boleh banget, boleh. Dan emang, kalau itu dibutuhkan maka jatuhnya bukan sunnah lagi, harus. Nyelamatin ibu. Gitu ya. Harus. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Sama-sama. Ustazah, sudah untuk memimpin doa ya. Oke, terima kasih untuk semua perhatiannya. Mari sama-sama kita tutup majelis kita ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk semuanya ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hati kita, menuntun diri kita, menuntun mata kita, menuntun telinga kita, menuntun lisan kita, menuntun langkah-langkah kita, menuntun perbuatan kita kepada seluruh perbuatan, seluruh perkara, seluruh amal yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi catatan amal yang bertambah di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya. Catatan amal yang baik di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya. Menjadi catatan amal yang menyelamatkan kita dalam perkara urusan dunia kita, urusan agama kita, hingga urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita pada hari ini di tempat yang baik, di tempat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mulia, dan Allah tempatkan kita di tempatnya yang terbaik dan di tempatnya yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam keadaan yang baik, dalam tempat yang mulia, disandingkan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terbaik dan di surga yang tertinggi bersamanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya Rabb, ampunkan segala dosa-dosa kita, ampunkan segala khilaf kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan seluruh keburukan kita dengan kebaikan. Tidak kita kembali dari tempat ini melainkan semua hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan diri kita masing-masing yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan yang sempurna untuknya, ditinggikan derajatnya, diberikan obatnya, dimudahkan segala urusannya. Wabil khusus untuk Bapak Arifin, suami dari Ibu Diah ya, yang hari ini operasi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan proses operasinya dan mudah-mudahan kembali pulih seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, hapuskan segala kesalahan-kesalahannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, isfi anta syafi wa afi antal maafi, la shifa illa shifauka, shifa an la yughadira saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa'an وعنهم كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمراد الشديد والجيش العديد وجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهان من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi di sini di dalam tempat yang baik, di dalam majelis sahabat cinta. Mudah-mudahan semua para pengurus dari sahabat cinta senantiasa diberi keberkahan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.